bawang bombay, bawang daun, telur bebek, telur ayam, garam halus, cukupnya, minyak samin, cukupnya, minyak goreng, cukupnya, bumbu kambing, cukupnya. Apa itu bumbu kambing? Bumbu kambing ada di toko, santan kental sedikit saja, gula putih kalau suka. Kita pun harus membuat bahan kuahnya. Bawang bombay, cabai hijau, cuka asam dan kecap manis. Masuk!